Bismillahirrahmanirrahim. Wa mithalu ma yutawahhamu nafyuhu qauluka zaidun jahilun. Jadi ini kelanjutan dari makna lakinna ya. Makna lakinna adalah istidrak. Istidrak itu menghilangkan persepsi yang salah ya, menghilangkan persepsi yang salah. Kesalahan persepsi itu bisa keberadaan sesuatu, bisa ketiadaan sesuatu. Kalau keberadaan sesuatu sudah dijelaskan di video sebelumnya ya. Kemudian ini ketiadaan sesuatu, ini nafyuhu. Nafyu artinya ketiadaan sesuatu. Contohnya ucapan Zaid adalah orang bodoh. Kalau orang bodoh itu biasanya tidak baik ya. Orang bodoh biasanya tidak orang baik. Fayutawahamun nafyu sholahi anhu. Jadi kalau mengatakan Zaid adalah orang bodoh, itu ada persepsi Zaid bukanlah orang baik. Fatuth bituhu biqaulik lakinnahu sholih. Untuk menghilangkan persepsi Zaid bukan orang baik, maka ditambah lakinnahu sholih. Jadi Zaid adalah orang yang bodoh, akan tetapi dia baik ya. Jadi persepsi Zaid tidak baik itu dihilangkan dengan lakinnahu sholihun. Ini namanya istidrak. Qauluhu walaita litamani. Aduh, baterainya mau habis ya. Qauluhu walaita litamani. Makna saudara inna yang setelahnya adalah laita, ini maknanya tamani, mengharapkan sesuatu yang sulit didapatkan ya. Wahwa talabu malato ma'afi au mafi usrun. Tamani adalah mencari sesuatu yang tidak mungkin didapatkan. Lato ma ini tidak ada potensi didapatkan. Atau masih mungkin tapi sulit ya, mafihi usrun. Jadi pokoknya hal-hal yang untuk terjadi apa, hal-hal yang terjadinya sulit itu namanya tamani. Famitsalu malato mafihi qaulu syair. Contoh mengharap sesuatu yang tidak mungkin terjadi adalah ucapan syair ya. Ala laita syababa yaudu yauman. Andai kata masa mudaku kembali di hari, di suatu hari. Jadi ini ucapan orang-orang yang mengharap ya, ucapan seseorang yang mengharap dia kembali muda, kembali dia kembali muda. Ini kan tidak mungkin ya. Itu namanya malato ma'afih. Sesuatu yang tidak mungkin terjadi ya. Karena waktu kan berjalan ya. Sekali tua ya besoknya semakin tua, tidak bisa kembali muda lagi. Faqauluhu ana adatu istifha. Ala ya, ala adatu istifha. Kata ala ini adalah alat untuk membuka percakapan ya. Para apa itu? Kalau dalam apa bahasa kita ya, paragraf baru, alinea baru. Walaita harfu tamannin min akhwati inna. Laita adalah huruf yang bermakna tamanni, termasuk dari saudaranya inna. Yansibul isma wa yarfaul khobar ya, ini amalnya menasabkan isim, merafakan khobar. Wasyababa ismuha, kata syabab adalah isimnya. Wa ya'udu yauman fi mahali raf'in khobaruha. Jumlah ya'udu yauman ini jumlahnya bertempat di tempat rafa ya, menjadi khobar dari laita. Wa misalu ma fi usrun qauluka laita likintaran minaz zahab. Contoh sesuatu yang sulit terjadi adalah ucapan. Jadi ini biasanya ucapan orang miskin ya. Andai kata saya punya banyak emas ya, satu kintor. Kintor ini ya ukuran apa? Ukuran berat ya. Pokoknya intinya banyak lah ya. Andai kata saya punya banyak emas. Ucapan seperti ini kalau memang yang mengucapkan itu orang miskin ya, itu bisa terjadi tapi sulit ya, usrun. Jadi kalau ucapan ini diucapkan oleh orang yang punya potensi mendapatkannya kan tidak usrun ya. Jadi ini harus ditentukan yang mengucapkan adalah orang miskin yang sulit mendapatkan hal itu. Falaita harfu tamanin. Laita adalah huruf tamani. Wa gintoran ismuha wa muakhorun. Kata gintor ini isimnya ya, yang diakhirkan. Wali jarum majrurun muta'alikun mahdiuf khobarun muqaddam. Kemudian kata li ini adalah jar majrur yang berhubungan dengan kata yang dibuang. Kata yang dibuang ini menjadi khobar ya. Jadi yang menjadi khobar itu bukan li-nya tapi muta'alak yang dibuang. Jadi khobarnya diletakkan di depan, lalu isimnya diletakkan di belakang. Waqauluhu minal dhahabi jarul majrurun muta'alliqun mahdhuf sifatun sifatu kintoron ya. Kemudian apa? Kata minal dhahab ini adalah sifat dari kintoron ya. Jadi ini dibalik ini. Aduh, gimana ya? Mana contohnya tadi? Contohnya tadi laita. Oh, ini ya. Jadi laita ini kan saudaranya inya, inna, kemudian li ini adalah khobar ya. Kalau kintor ini isim, kemudian minadzahab ini sifat dari kintor. Biasanya sifat kan shot ya. Kalau dalam mana-mana pesantren itu. Kemudian wala qauluhu wala ala litarji. Kalau taroji ini mengharapkan sesuatu yang disukai. Kemudian saudara ina adalah la'ala bermakna taroji. Wahwa tolabul amril mahbub. Mengharapkan sesuatu yang disukai. Kama fi qawlihi la'allallaha yarhamuna. Seperti ucapan, semoga ya Allah merahmati kita. Wala'allal habiba qadim. Semoga kekasih, semoga kekasih datang. Jadi orang yang disukai ya Habib itu. Watakunul isfak, kadang bermakna isfak. Ya, jadi kalau dalam jurumiyah maknanya hanya taroji, tapi di sini ditambahi ada makna isfak. Wahwal amrul makruh, doh. Wahwa al amrul makruh. Isfak itu berharap agar terhindar ya. Berharap agar terhindar dari hal-hal yang tidak disukai. Ini mungkin ada yang kurang ya, mungkin ya. Kama fi qaulika seperti ucapan la alal adwa halikun. Semoga musuh mati. Jangan-jangan semoga musuh mati. Fal adu ismuha wa halikun khabaruha. Jadi ini berharap ya, berharap agar musuh mati. Karena musuh itu kan sesuatu yang tidak disukai ya, sesuatu yang dibenci. Jadi bisa mengharap sesuatu yang disukai atau menghindar, berharap agar terhindar dari sesuatu yang dibenci. Qauluhu wa amal dhanna wa ahwatuha. Ini sudah masuk ke dhanna dan saudara-saudaranya ya. Jadi taroji dan tamani itu biasanya orang-orang atau apa pemula nahwu itu bingung ya, biasanya membedakan. Intinya kalau tamani itu yang diharapkan itu sesuatu yang tidak mungkin atau sulit ya. Itu tidak membedakan apakah disukai atau tidak. Kalau mengharap sesuatu itu kan biasanya disukai. Tapi kalau taroji itu yang diharapkan sesuatu yang disukai. Biasanya masih mungkin terjadi biasanya. Kalau taroji masih mungkin terjadi biasanya. Tapi kalau la'ali jauh kemungkinan terjadinya jauh. Semoga bermanfaat ya.